Inikah jawaban dari penantian? Setelah sekian lama aku menunggumu. Pesan di depan mata, jelaskan semua. Kata selamat tinggal, hancurkan semua. Jawaban.